Ayo, ayo foto kelas. Ayo, ayo, ayo. Coba yuk, diatur. Yuk. Sinta di tengah ya. Okay. Ani lebih rapat. Rinda itu coba poninya dikedepanin biar nutupin noda di pipi. Duh, masih kelihatan nodanya. Rinda, pindah ke belakang aja deh. Hah, belakang? Itu Arif yang tinggi. Iya, coba kamu di depan Rinda. Nah, iya begitu. Oh iya. Mas. Kenapa lagi? Izin ke belakang sebentar ya. Hah, ngapain sih? Rinda. Udah, Mas. Kamu kok bisa cantik dalam seketika? Rinda, kamu jangan di belakang deh, ke depan aja. Oke. Itu Arif udah tahu tinggi pakai di depan. Sini, Rinda dong paling depan ya. Nah, iya gitu. Butuh cantik bersinar dalam seketika? Pakai Marina BB Cream Smooth and Glow UV. Dengan ekstrak lemon dan mulberry, jadikan wajah tampak lebih cerah alami, menyamarkan noda, dan meratakan warna kulit seketika. Kulit tetap lembut, bercahaya, dan bebas minyak. Dilengkapi dengan SPF 20 PA++ untuk perlindungan dari sinar UVB dan UVA. Yuk, coba sekarang! Marina Smooth and Glow.